تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، berkata Syekh Muallif rahimahullah ta'ala, ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله تعالى عن بني إسرائيل. Di antara dalil dari persoalan ini juga, itu dalil bahwasanya seorang Muslim yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat, dia dapat menjadi kafir dengan sebab kekufuran. Kekufuran yang dia ucapkan, yang dia lakukan, atau yang diyakini atau yang dia ragukan, salah satu dari empat komponen tadi ialah mahaqallahu ta'ala bani Israel, dari ialah apa yang Allah hikayatkan, kisahkan tentang bani Israel, ma ilmihim wa salahihim, padahal mereka berilmu, mereka juga memiliki kesolehan. Annahum qalu li Musa, mereka berkata kepada Musa alaihissalam, ija'alana ilahan kama lahum alihah, wahai Musa, buatkanlah untuk kami ilah, buatkanlah untuk kami berhala sebagaimana mereka juga punya berhala. Wa qawlu unasin minas sahabah, dan perkataan sekelompok orang dari kalangan sahabat yang baru masuk Islam ketika melihat musyrikin memiliki pohon yang dikeramatkan yang dinamakan Zatu Anwat, maka mereka juga meminta kepada Rasulullah SAW untuk dibuatkan Zatu Anwat. Ija'alana Zatu Anwat, wahai Rasul, buatkanlah untuk kami Zatu Anwat juga. Fahalafan Nabi SAW anna hadha mithlu qawli bani Israel li Musa, maka Nabi SAW bersumpah bahwa perbuatan ini persis seperti perbuatan bani Israel yang diucapkan oleh bani Israel, seperti ucapan bani Israel yang diucapkan kepada Nabi Musa AS. Ya, ija'alana ilahan, buatkanlah untuk kami ilah. Walakin lil musyrikin syubhatun, namun kaum musyrikin memiliki syubhat. Ya, yudluna biha inda hadhil kisah, namun kaum musyrikin memiliki syubhat, ya, yang seputar kisah ini. Ya, inda hadhil kisah wahia annahum yakulun, yaitu mereka berkata, inna bani Israel lam yakfuru bidzalika, sesungguhnya bani Israel karena ucapan mereka meminta dibuatkan berhala tidak menjadi kafir dengan perbuatan tersebut. Wa kadzalika alladziina qalu, demikian pula para sahabat yang baru masuk Islam yang mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ij'alana dhata anwatin lam yakfuru, yang mereka meminta kepada Nabi, buatkanlah untuk kami dhatu anwat, mereka pun tidak kafir. Ini kata musyrikin. Fal jawabu, maka jawabannya kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, antakula, anda katakan kepada dia, kepada si musyrik tadi, inna bani Israel lam yaf'alu, sesungguhnya bani Israel mereka tidak melakukan, hanya berniat meminta, kemudian ketika dihardik, diingatkan oleh Nabi Musa, mereka diam, mereka tidak jadi mengurungkan apa yang mereka tadi inginkan, minta dibuatkan berhala. Maka bani Israel mereka enggak melakukan. Wa kadzalika qala alladziina, wa kadzalikal ladziina sa'alu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yaf'alu, demikian pula para sahabat yang baru masuk Islam meminta kepada Nabi SAW dibuatkan Zatu Anwat, mereka pun tidak jadi melakukan ketika Nabi SAW melarang mereka. Wala khilafa anna bani Israel lau fa'alu dhalika lakafaru. Nah, ini enggak ada perbedaan, seandainya bani Israel memang jadi merealisasikan apa yang mereka inginkan, minta dibuatkan berhala, seandainya mereka bikin berhala, maka mereka pasti kafir. Wa kadzalika la khilafa anna alladziina nahahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam law lam yuti'uhu, demikian pula tidak ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama, seandainya orang-orang, yaitu para sahabat yang baru masuk Islam tadi, yang minta dibuatkan Zatu Anwat tadi, yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, law lam yuti'uhu, seandainya mereka tidak mentaati Nabi, wattakhadhu Zatu Anwatin, dan mereka tetap membuat Zatu Anwat, pohon yang dikeramatkan, ba'da nahihi, setelah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakafar, mereka pasti pun juga kafir. Wa hadha huwal matlub. Ya, maka inilah yang diinginkan. Paham enggak di sini? Jadi kenapa para sahabat yang mengucapkan buatkanlah untuk kami Zatu Anwat tidak dikafirkan? Ya, kenapa? Karena mereka tidak jadi merealisasikan apa yang mereka, ya, rencanakan semula. Baik, kita baca syarahnya di sini. Ya, siapa yang belum baca sih dari kemarin? Antum belum baca kemarin? Hah? Udah. Baik, ya, diulang lagi dari awal. Siapa di sini? Coba, Arga, Arga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih Abdullah Ta'ala. Ayy minal adillati ala anna man irtakaba nafidan min nawafidil islami yakfuru walau kana yashhadu an la ilaha illallah wa yusalli wa yasumu ila ghairi dhalika minal a'mali. Ma qassarullahu an bani Israila hina talabu min Musa ayya ja'ala lahum ilahan kal alihati al musyrikina. Wa qissatu alladziina talabu min an-nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ayya lahum data alwatin wa anna an-nabiyyaini al-karimaini al-qara dhalika wa tabarahu shirkan yukhrijuhum min al-millati law fa'aluhu ma annahum yu'minuna bin nabiyyaini al-karimaini wa yujadiduna ma'ahuma. ثم أورد الشيخ اعتراضا على هذا الاستدلال وهو أن بني إسرائيل الذين طلبوا من موسى أن يجعل لهم إلها لم يكفروا وكذلك الذين طلبوا من محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنوات لم يكفروا وأجاب عن هذا الاعتراض بأن الفريقين لم ينفدا ما قال لم ينفذ كان ينفذ ما انتم او يا لم ينفذ يا انتم itu ya lam yanfuda طيب لم ينفذ ما قال ولو فعل لكفر ولكن كفر لكفر ولكن لما نهي عن ذلك وبين لهما أنه كفر تجنبوه وانتهوا عنه. Oh, ولكن لما نهي عن ذلك وبين لهما أنه كفر تجنبوه وانتهوا عنه. ومحل الشاهد من القصتين أن من فعل الشرك كفر. وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله ويؤمن بالأنبياء ويعمل الأعمال الصالحة. طيب بارك الله فيكم. يا ya. Perhatikan di sini kata Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan ay min al-adillati di antara dalil-dalil Allah ana man irtakaba nakidan, bahwa barang siapa yang terjatuh ke dalam pembatal min nawaqidil Islam, dari pembatal keislaman, yakfuru, maka dia kafir. Walau kana yashhadu an la ilaha illallah, walaupun dia mengucapkan dua kalimat syahadat, wa yusalli wa yasum, walaupun dia salat, dia puasa, ila ghairi dhalika minal a'mali, dan seterusnya dari amal-amal. Maka sahallahu an bani Israila, ya, dan apa yang Allah kisahkan tentang bani Israil, hina talabu min Musa, ketika mereka meminta kepada Musa an yaja'ala lahum ilahan, ketika mereka minta kepada Musa agar Musa membuatkan untuk mereka ilah berhala, ya, ka'alihatil musyrikin, sebagaimana berhala yang ada pada kaum musyrikin. Artinya mereka tatkala mereka Allah selamatkan dari kejaran Fir'aun di Laut Merah, mereka sampai ke Palestina, ke negeri Syam, ya, kemudian di sana mereka melihat musyrikin beribadah kepada berhala. Maka mereka meminta kepada Musa dengan permintaan demikian, ija'alana ilahan, wahai Musa, buatkanlah untuk kami ilah. Ya. Wa qissatul ladina talabu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan kisah para sahabat yang baru masuk Islam yang mereka meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ija'al lahum dhata anwatin, agar Nabi membuatkan untuk mereka dhata anwat. Datu Anwat, pohon sidr, pohon bidara yang kaum musyrikin biasa i'tikaf di situ. Kaum musyrikin biasa menggantungkan persenjataan mereka dengan keyakinan nanti akan menjadi sakti dan seterusnya, karena pohonnya adalah pohon keramat, penuh keberkahan dan seterusnya. Wa anna nabiyaini al-karimain angkara dhalika. Dan kedua nabi tersebut yang mulia ini, yaitu Nabi Muhammad dan Nabi Musa alaihima as-salatu wassalam, mengingkari perbuatan tersebut, wa'tabarahu syirkan, dan keduanya menganggap perbuatan tersebut adalah kesyirikan. Yukhrijuhum minal millati, yang dapat mengeluarkan mereka dari Islam, dari agama Islam. Lau fa'aluhu, seandainya mereka melakukannya, ma'annahum yu'minuna bin nabiyaini, padahal mereka juga beriman kepada kedua nabi tersebut, al-karimain, kedua nabi yang mulia tersebut, wujahiluna ma'ahuma, dan mereka berjihad bersama kedua nabi tadi. Summa awrada syekhu i'tiradan. Nah, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau membawakan sanggahan ala hadal istidlal, atas si pendalilan seperti ini, pendalilan kaum musyrikin yang mereka melegalkan perbuatan syirik mereka dengan dalih bahwasanya para sahabat yang baru masuk Islam pun tidak kafir, mereka meminta kepada Nabi Dhatu Anwat, ya. Bani Israel pun tidak kafir ketika mereka meminta kepada Nabi Musa, ya, agar dibuatkan ilah berhala. Nah, wa huwa, apa sanggahnya, anna bani Israila alladzina talabu min Musa, bahwa bani Israil yang meminta kepada Nabi Musa, ayya ja'ala lahum ilahan, ya, agar Nabi Musa membuatkan untuk mereka berhala, lam yakfuru, ya, tidak kafir. Wa kadzalika alladzina talabu, demikian pula para sahabat yang baru masuk Islam yang meminta kepada Nabi Muhammad SAW, ayya ja'ala lahum dhata anwatin, agar membuatkan untuk mereka dhatu anwat, lam yakfuru, mereka pun enggak kafir. Wa ajaba an hadzal i'tirazi, maka ya dijawab, Syekh menjawab dari terkait tentang sanggahan ini, ya, bi annal fariqain lam yanfudhu ma qala, bahwa kedua kelompok tadi Bani Israel dan sahabat yang baru masuk Islam, mereka tidak melakukan apa yang mereka ucapkan. Lau fa'ala la kafara, seandainya mereka dua kaum tersebut melakukan, pasti mereka kafir. Ya. Lakin lamma nuhiya an dzalik, namun tatkala keduanya dilarang dari perbuatan tersebut oleh Nabi Musa, oleh Nabi Muhammad alaihi ma assalatu wassalam, wa bayyana lahumma, dan Nabi Musa maupun Nabi Muhammad menjelaskan hakikat kepada kedua kaum tadi, annahu kufrun, bahwa hal tersebut ada kekufuran, tajannabuhu wantahau anhu. Nah, kedua kaum ini, baik Bani Israel maupun para sahabat yang baru masuk Islam yang minta Dhatu Anwat, ya, mereka menjauhi perbuatan tersebut dan berhenti. Ya. Wa mahallu syahidi min al-qisatain, nah, yang menjadi poin dari dua kisah ini, anna man fa'ala syirka kafara, bahwa siapa yang melakukan kesyirikan maka dia kafir. Wa in kana yashhadu an la ilaha illallah wa yu'minu bil anbiya, walaupun dia bersyahadat la ilaha illallah dan beriman pada para nabi, wa ya'malul a'mala as-shalihata, dan mengamalkan dengan amal-amal soleh. Ya, namun kenapa tidak dikafirkan? Karena enggak jadi melakukan. Nah, ini kaidahnya, kalau seorang berniat atau sudah melakukan kekufuran diingatkan kemudian dia berhenti, maka dia tidak kafir. Ya. Tapi bisa dipahami enggak sini? Ya. Apalagi para sahabat yang minta Dhatu Anwat tersebut adalah mereka menyatakan sendiri, kami baru lepas dari kesyirikan, baru lepas dari kekufuran. Artinya kami baru masuk Islam. Nah, baru masuk Islam sebagaimana yang diterangkan di awal hadis. Ya, barakallahu fikum. Orang yang baru masuk Islam, maka dia diberi udzur. Ya. Inilah udzur yang diberikan oleh para ulama, udzur muqayyad, yaitu orang yang baru masuk Islam dan orang yang tinggal di pelosok yang jauh dari akses informasi Islam, tidak dapat bertanya dan seterusnya. Ya, terlebih lagi ketika diingatkan mereka berhenti. Berbeda dengan musyrikin zaman sekarang, diingatkan melawan. Diingatkan malah melawan, malah ngeledek, dasar Wahabi katanya. Ya. Diingatkan malah melawan. Nah, ini perlu diperhatikan, ya. Taib barakallahu fikum. Terus dibaca berikutnya di matan berikutnya, walakin hadhil kisah tufidu annal muslima balil alima qad yaqa'u fi anwa'in minasyirki la yadri biha fatufidu at-ta'alluma wa taharruz wa ma'rifata anna qawla al-juhali at-tauhidu fa ma'naha anna hadha min akhbar al-jahli wa makayidi syaitan. Ya, barakallahu fikum. Kemudian, ya, kata Syekh, namun kisah ini tufidu menunjukkan atau mengajarkan bahwasanya seorang muslim, walaupun dia berilmu sekalipun, bahkan orang alimnya sekalipun, qad yaqa'u, terkadang dia bisa terjatuh fi anwa'in minasyirki, ya, ke dalam berbagai jenis-jenis kesyirikan. La yadri, yang dia tidak ketahui. Yang dia tidak ketahui. Ini penting ya. Ya, makanya kita disyariatkan berlindung kepada Allah dari kesyirikan. Enggak boleh kita merasa jumawa aman dari syirik. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Nabi aja berdoa demikian. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari menyekutukan Engkau ya Allah dalam keadaan aku ketahui, dan aku memohon ampun pada Engkau ya Allah dari kesyirikan yang aku tidak ketahui. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa. Kemudian ikon tauhid, bapaknya para nabi yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa juga, wajudubni wa baniya an na'budu al asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Ini dua nabi yang menjadi simbol tauhid. Berlindung kepada Allah dari kesyirikan. Makanya enggak boleh jumawa, kita pasti selamat dari syirik, enggak bisa kayak begitu. Ya, makanya pelajaran tauhid harus diulang-ulang sebagai langkah proteksi bagi kita untuk melindungi diri kita dari kesyirikan, dan kita memohon pada Allah keselamatan dari berbuat kesyirikan. Karena banyak orang yang berilmu, ahli nahu, ahli fikih, mereka ternyata bodoh dalam perkara tauhid. Akhirnya mereka terjatuh ke dalam kesyirikan. Ya. Fatufidu at-ta'alluma wa taharruza wa ma'rifata. Dan juga kisah ini mengajarkan perlunya belajar wa taharruz dan berhati-hati. Ya. Wa ma'rifata anna qaulal juhal, dan juga memberikan wawasan bahwasanya ucapan orang jahil, orang-orang bodoh yang menyatakan at-tauhid maknahu tauhid itu maknanya adalah annal muslima mana? Oh, at-tauhid fahimnahu. Dan juga bagaimana ya batilnya ucapan orang-orang bodoh yang menyatakan sudah paham, enggak perlu belajar lagi. Subhanallah. Ya, mereka menyatakan demikian. Kita enggak perlu belajar lagi. Para ulama enggak ada yang pernah selesai belajar dan mengajarkan tauhid. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW memulai dakwah dengan tauhid, mengakhiri dakwah dengan tauhid. Memulai dakwah dengan tauhid, ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ini yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kemudian ketika Nabi SAW hendak wafat, beliau pingsan. Siuman, sekalinya siuman mengingatkan apa? Mengingatkan warisan, kontrakan sono, warisan sono, Fatimah kamu dapat ini, ya. Aisyah kamu dapat rumah sono. Gak ada Nabi bicara itu. Apa yang Nabi ucapkan? Hah? Ya. La'anallah al-yahud wa nasara ittakhadu kubura anbiya'ihim masajid. Ala ini anhakum an dzalik. Nabi mengingatkan perkara tauhid. Nabi mengingatkan, mewanti-wanti kita. Kata Nabi SAW, ketika beliau bangun dari pingsan beliau, menjelang wafatnya beliau, beliau berkata, alaihi salatu wassalam, Allah melaknat Yahudi Nasrani, mereka menjadikan, ya, menjadikan kuburan, ya, ittakhadu kubura anbiya'ihim, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka, masajid, sebagai tempat ibadah. Ya, sebagai tempat ibadah. Ala inni anhakum an dzalik, ketahuilah aku melarang kalian dari perbuatan tersebut. Nah, ini nyata ini. Kuburan ya, Bani Israel, nabi-nabinya mereka jadikan masjid. Walaupun kuburannya itu enggak jelas di mana. Ya. Karena dalam Islam tidak ada kuburan nabi pun yang diketahui secara pasti kecuali kuburan Rasulullah SAW. Adapun kuburan Nabi Musa alaihissalam, ya, yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW itu hanya isyarat di daerah ini, tetapi tidak pasti di daerahnya yang mana. Walaupun ya mereka akhirnya membuat masjid kuburan Musa di situ tempatnya, dan mereka membuat asal-asalan masjid kuburannya Nabi Ayub, masjid kuburannya Nabi Ibrahim. Ya, ya saya pernah lihat sendiri kemarin ketika kunjungan ke Palestina, semua kuburan Nabi tersebut jadi masjid. Dan ada kuncen, dan ujung-ujungnya apa? Ada sunduk, ada kotak, nanti kasih duit di situ. Ya, di Hebron kuburan Nabi Ismail, kuburan Nabi Ibrahim, kuburan Sarah, di dalam masjid, ya, yang masjidnya tersebut bersatu dengan sinagognya Yahudi, masjid di depan, sinagog Yahudi di belakang, di Hebron. Dan itu jadi sinagog tersuci kedua orang-orang Yahudi. Ya, setelah tembok ratapan mereka di samping Masjid Al-Aqsa. Ya. Di Syam, di mana di Urdun, di Jordania ada kuburan Nabi Syuaib. Padahal tidak ada di situ. Dibikin masjid. jadi kubah, berdoa orang di situ, subhanallah. Ya. Nah, ini kok orang-orang Yahudi Nasrani menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai masjid. Nabi sudah mewanti-wanti, melarang demikian. Barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Ya. Anna hadha min akbaril jahli wa makayidi syaitani. Nah, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ucapan orang-orang awam yang menyatakan kami sudah paham tauhid, sudah kami enggak perlu lagi belajar tauhid, bahwa ini adalah bentuk kejahilan yang paling besar. Justru ini, kalau ngomong kami sudah paham tauhid, ini adalah bentuk kejahilan yang paling besar. Dan ini adalah bentuk makar tipu daya setan. Tipu daya setan yaitu hendak menjauhkan manusia dari fokus kepada tauhid. Seolah-olah mereka sudah ngerti tauhid, sudah paham, sudah enggak perlu lagi belajar tauhid. Ya, barakallahu fikum. Wa tufidu aidan annal muslima al-mujtahida idza takallama bi kalami kufrin. Dan ini juga memberikan faedah, memberikan pelajaran bahwa seorang muslim, ya, seorang muslim yang mujtahid, yang beristihad, apabila dia mengucapkan ucapan kekufuran, wa huwa la yadri, dan dia enggak tahu, ya, dan dia enggak ngerti. Taib, barakallahu fikum. Fanubbiha, maka dia pun diberikan peringatan, dikasih tahu bahwa itu adalah kesyirikan. Ila dzalika, atas perbuatannya tadi, wataba, dan dia pun bertobat min saatihi, saat itu juga. Fa innahu la yakfur, maka dia enggak kafir. Kama fa'ala Bani Israel, sebagaimana yang dilakukan oleh Bani Israel ketika mereka meminta kepada Nabi Musa alaihi salatu wasalam, ij'al lana ilahan, buatkanlah wahai Musa untuk kami berhala kama lahum aliha. Sebagaimana mereka itu musyrikin yang ada di Syam, mereka juga punya berhala. Diingatkan oleh Nabi Musa, innakum qaumun tajhalun, kalian orang-orang bodoh. Mereka berhenti saat itu juga, maka mereka bertobat dan mereka tidak kafir. Ya, kama fa'ala Bani Israel alladzina sa'alu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Bani Israel ketika mereka meminta kepada Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam. Wa tufidu aidan, dan juga kisah ini memberikan faedah, anna law lam yukaffar fa innahu yughalladhu alaihi al-kalamu. Ya, walaupun dia tidak dikafirkan, ya, sebagaimana Bani Israel tidak dikafirkan karena ketika mereka diberikan peringatan, mereka berhenti, mereka bertobat, mereka tidak dikafirkan. Namun dia yughalladhu, diberi teguran keras. Ya, diberi teguran keras. Ya, ditegur dengan keras. Ya, al-kalamu taghlidan syadidan, dengan teguran yang sangat keras, kama fa'ala Rasulullah SAW, sebagaimana Rasulullah SAW melakukan hal tersebut kepada orang-orang yang bermasuk Islam, yang meminta kepada Nabi SAW agar dibuatkan Zatu Anwat, pohon keramat, yang dengan pohon tersebut mereka bisa beriktikaf dan menggantungkan senjata-senjata mereka agar senjata mereka menjadi sakti mandraguna. Paham sini ya? Memang tidak dikafirkan, tetapi ditegur dengan keras. Kalau ngeyel gimana? Maka dia kufur. Ya, kalau ngeyel kufur, taibar kalau pun. Baca sini, Fikri, baca Fikri. تعلمه يمكن تعلمه في خمس دقائق والمهم عنده البحث في أمور السياسة والكلام في الحق في الحكام والفقه الواقع كما يقولون. ومعناه رصد الواقع رصد الوقائع الدولية وتحليلاتها والانشغال بها عن التفقه في الدين. طيب ini dulu dibaca. Ya, Syekh Shalih Al-Fauzan menyatakan hadhil qisah fiha fawaidu. Maka kisah ini terdapat berbagai macam faedah. Pelajaran al-ula yang pertama al-hadaru minasyirki, yaitu mesti waspada, hati-hati dari kesyirikan. Wa annahu qad yadubbu ilal muslimin. Terkadang kesyirikan itu merangkak, berjalan pelan-pelan, dia merangkak dulu. Dia menuju kaum muslimin. Ya. Lewat apa? Antariqati taqlid wa tasyabbuh bil kuffar. Lewat jalan taqlid, ikut-ikutan dan menyerupai orang-orang kafir. Setan itu bersabar membuat manusia itu berbuat syirik. Lihat. Ya, perhatikan, antum sudah paham kan kisah kesyirikan pertama kali terjadi peradaban dunia itu pada kisah Nabi siapa? Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Ketika 55 orang soleh, siapa saja 55 orang soleh yang wafat di tahun yang sama, sehingga membuat mereka geger, shock, ya, dan merasa sangat kehilangan, yaitu siapa saja 5 orang solehnya? Ya'uq, Nasr, Wat, Siwa, Yus, Yagus. Nah, 5 orang soleh ini wafat secara bersamaan di tahun yang sama. Apakah setan langsung menyuruh orang-orang untuk nyembah 5 orang soleh tadi? Tidak. Bertahap. Ya. Setan hanya membisikkan kepada mereka bahwasanya orang-orang soleh ini perlu dikenang. Dibuat gambar, dibuat patung, dibuat monumen. Ya. Setan gak nyuruh ibadahi dia. Karena langsung paham, oh, ini gak benar. Dan mereka melakukan. Ini langkah pertama. Setelah generasi ini habis, muncul generasi berikutnya. Yang bodoh-bodoh, yang sudah gak ngerti tauhid. Baru setan mulai merasuki mereka agar memberikan ibadah kepada Allah lewat 5 orang soleh ini. Ya. Akhirnya mereka diibadahi dan jadilah mereka wasanan yu'bad, berhala yang diibadahi. Dan mulai saat itu hingga hari ini kesyirikan itu terjadi. Kesyirikan itu terjadi. Setan pelan-pelan. Taib. Nah, kesyirikan ini merangkak kepada kaum muslimin lewat jalur taklid, lewat ikut-ikutan dulu. Ikut-ikutan dan tersembuh kepada orang-orang kafir. Ya, orang kafir punya sembahan, akhirnya dia pun enggak mau kalah. Orang kafir punya tradisi begini, dia pun enggak mau kalah dan seterusnya. Ya, lihat apa yang dilakukan oleh Bani Israel ketika mereka melihat musyrikin yang ada di Syam menyembah berhala, mereka ikut-ikutan. Ija'al lana ilahan kama lahum aliha. Wahai Nabi Musa, buatkanlah untuk kami berhala sebagaimana mereka juga punya berhala. Lihat, orang-orang yang baru masuk Islam yang minta kepada Nabi SAW agar dibuatkan pohon keramat Dhatu Anwat. Ikut-ikutan. Ija'allana Dhatu Anwatin kamalahum Dhatu Anwatin. Buatkanlah untuk kami Dhatu Anwat, pohon keramat, sebagaimana mereka juga punya pohon keramat. Lihat, jalannya. Jalan agar kita berbuat syirik, yaitu lewat taklid dan tasyabbuh. Ikut-ikutan pada orang kafir. Fafidhanika, maka dalam kisah ini, at-tahdiru, terdapat tahdir. Peringatan. Min mujaratil kufar. Ya, tahdir dari mengikuti orang-orang kafir. Mujarat itu masdar dari jara, ya. Yujari maknanya wafaqa, ittaba'a itu maknanya. Ya, dari mengikuti orang-orang kafir. Wa tahdiru minal fitan, dan tahdir dari berbagai fitnah allati tanjumu min dzalika. Ya. Ya, fitnah yang terjadi di akibat dari hal tersebut. Naam barakallahu fikum. Ya. Wa min dzalika ibadatul kuburi. Ya, di antaranya adalah beribadah kepada kuburan keramat allati ahdatsuha wa fatanu biha, yang mereka ada-adakan. Ya. Yang mereka membujuk orang-orang untuk melakukannya. Ya. membuat fitnah dengan mengadakan peribadatan kepada kuburan keramat, pusara-pusara keramat. Wasaru yad'una an-nasa ilaiha. Dan mereka akhirnya mengajak manusia untuk melakukan perbuatan tersebut. Al-Khalilu alaihi salatu wasalam, dan Al-Khalil itu Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Alladzi kassara al-asnama bi yadihi, yang beliau menghancurkan berhala dengan tangan beliau sendiri. Wa udhiya wa ulqiya finnar, beliau disakiti oleh kaumnya dan dilemparkan ke neraka, ke api. Bisa babi ingkari syirki. Ya, karena sebab beliau mengingkari kesyirikan, yaqul, beliau berkata, wa junubani wa baniya an na'budal asnam. Innahunna katsir adlalna katsiran minan nas. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan anak-anak keturunanku dari menyembah berhala. Sesungguhnya berhala tersebut banyak menyesatkan manusia. Khafa 'ala nafsihi alaihi wasallam. Nabi Ibrahim mengkhawatirkan dirinya sendiri minal fitnati, dari fitnah kesyirikan tadi. Wa khafa 'ala dzurriyyatihi minal fitnati. Ya, dan beliau pun mengkhawatirkan keturunan beliau dari fitnah kesyirikan tadi. Idzan, kalau begitu, kaifa yaqulu jahilun? Gimana ceritanya orang-orang jahil berkata, inna tauhida yumkinu ta'allumuhu fi khamsi daqa'iq. Hah? Gimana ceritanya tauhid itu ya bisa dipelajari dalam tempo 5 menit? Subhanallah. Nabi SAW berdakwah tentang tauhid 23 tahun. Semua nabi dan rasul Allah turunkan untuk perkara tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an i'budu Allah wa ijtanibu tauhid. Nabi SAW berdoa, Nabi SAW, Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika ma wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, aku memohon pada Engkau ya Allah, aku berlindung pada Engkau ya Allah dari menyekutukan Engkau ya Allah, dari berbuat syirik pada Engkau ya Allah dalam keadaan aku ketahui, dan aku memohon ampun pada Engkau ya Allah dari perbuatan syirik yang tidak aku ketahui. Nah, ini Nabi SAW berdoa. Kok bisa orang-orang mengatakan, oh, tauhid kita udah paham, udah gampang tauhid mah. Subhanallah. Yang penting adalah pelajaran ini, pelajaran itu, pelajaran ini, pelajaran itu, pelajaran ini. Wal muhim indahu, perkara yang penting menurut dia apa? Al bahsu fi umuri siyasati. Oh, membahas perkara politik. Apalagi yang penting menurut al kalam fil hukam. Oh, membicarakan tentang para pemimpin. Wa fiqhul waqi', bagaimana membicarakan fiqhul waqi', fikih realita. Keadaan-keadaan yang terjadi saat ini, kama yaqulun, sebagaimana yang mereka katakan. Wa ma'nahu, maknanya adalah rasdul waqa'i. Rasdu itu rasada yarsudu rasdan, maknanya mengamati. Maknanya adalah, yang penting adalah rasdul waqa'i, mengamati peristiwa yang terjadi saat ini, ad-dauliyah, dari kenegaraan, dari negara. Wa takhlilatuha, dan menganalisanya. Walinsyikalu biha, menyibukkan diri dengannya. Anil fiqhi fid din, anil tafaqquh fid din. Ya, akhirnya sibuk dari belajar agama karena sibuk mengamati perpolitikan dan seterusnya. Ini yang urgen menurut sebagian orang. Ya, ada lagi sebagian orang yang urgennya itu adalah ilmu nahu, ilmu fikih, ilmu hadis, ya, ilmu yang lain, sehingga mereka tidak peduli terhadap pelajaran tauhid. Oleh karena itu kita dapat banyak-banyak orang yang alim dalam ilmu ini, ilmu itu, tetapi nol besar dalam pelajaran tauhid. Ya. Ini udah baca belum? Waminhum man yantaqid. Udah dibaca? Belum? Baca berikutnya. Ihsan, baca Ihsan. والفائدة الثانية وهي فائدة عظيمة kalimatil kufri an jahlin wa huwa la yadri summa nubbiha wa taba min sa'atihi fa innahu la yakfuru bidalili kisrati bani Israila ma Musa alaihi salamu wa ba'du as-sahabati ma nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa la yakfuru bidalika walakin bihadaini asyartaini asyartu al-awwalu an yakuna qala hadzal kalama an jahlin wa an yata'amman asyartu tsani an yatuba min sa'atihi wa yatruka hadza syai'a ila tabayyana lahu annahu kufrun. Tayyib, cukup. Waminhum man yantaqidu muqarrarat at-tauhid, di antara mereka ada yang mengkritik kurikulum tauhid fil madaris, di berbagai madrasah wal ma'ahid, dan di berbagai ma'had wal kuliyat, dan di berbagai fakultas. Yaqul, dia berkata, la da'iya li hadhihi al-kasafati, kata dia. Wah, enggak ada da'iyahnya, enggak ada faktor yang enggak ada faktor yang mendesak untuk kasafah seperti ini. Artinya untuk menjadikan pelajaran tauhid menjadi pelajaran intensif. Jadi padat, jadi kasafah. Ya, jadi padat begitu. Enggak perlu fi muqarrarati tauhid dalam kurikulum tauhid. Kata dia, "An-nasu muslimun, orang-orang kan sudah muslim, wa auladun fitratun, anak-anak pun juga sudah di atas fitrah. Biimkani at-tullabi ay yata'allamu tauhida min al-bi'ati." Ya, mungkin ya, ini sudah memungkinkan para pelajar belajar tauhid dari lingkungannya al-ijtima'iyati, dari lingkungan sosial dia. Ila akhir dan seterusnya, hadyanihim al-fariq, dari igawan mereka yang kosong. Law sa'alta wahidan min haulai, seandainya Anda bertanya kepada salah seorang di antara mereka yang ngomong kayak begini, yang meremehkan perkataan tauhid, an absati mas'alatin fit tauhid, tentang perkara yang paling sederhana aja dalam tauhid, ma ajabaka bi jawabin sahih, dia enggak bisa jawab pertanyaan Anda tadi dengan jawaban yang benar. A'ni alladziina yaquluna hadhihi maqalat, yaitu yang saya maksud, kata Syekh, yang berkata dengan ucapan ini. Ya, itu yang ngomong, yang banyak omong tentang aduh enggak perlu belajar tauhid repot-repot, cukup belajar aja di rumah. Kalau kita tanya kepada dia, wahai Anda, coba terangkan kepada saya apa rukun la ilaha illallah, apa syarat la ilaha illallah, apa makna tagut, enggak bisa jawab. Ya, enggak bisa jawab dia. Ya, enggak bisa. Ini saya sudah buktikan sendiri ya. Saya sudah buktikan sendiri. Orang yang sibuk ya. Waktu itu saya sering buktikan sama orang-orang yang ikhwah yang menyibukkan diri dengan apa namanya tahdir-tahdir ya. Saya bilang, antum ribet amat tahdir mentahdir. Ya. Perkara pertama yang kita ingatkan adalah perkara dari kesyirikan, bukan mentahdir masalah manhaj, apa hizbi ada. Kesyirikan. Dibedakan mukmin dengan musyrik. Ini yang pertama, bukan dibedakan antara sunni salafi dengan hizbi kayak begitu. Ya. Saya tanya tentang, ayo sebutin syarat dari la ilaha illallah. Apa makna Muhammad Rasulullah? Makna Muhammad Rasulullah apa? Bingung, enggak ngerti. Padahal di pelajaran dasar usul salasa jelas ada. Makna Muhammad Rasulullah, tasdiquhu fi ma amar. Ya, wa imtithaluhu, tasdiquhu fi ma akhbar, wa imtithaluhu fi ma amar, wa jitinabu ma naha anhu wa zajar, wa alla yu'badallahu illa bima syara'a. Ini kan jelas di pelajaran dasar usul salasa. Apa makna syahadat Muhammad Rasulullah? Dia enggak ngerti di situ. Malah sibuk perkara-perkara yang harusnya itu dia masuki perkara ranah tersebut setelah dipaham perkara dasar. Ya. Nah, ini banyak orang demikian. Banyak ngomong tentang perkara A, B, C, D, segala macam, perkara dasar tauhid enggak ngerti. Perkara dasar tauhid, apalagi kalau kita boleh masuk ke asma sifat. Kita tanya ke dia, bagaimana 4 dhawabit Ahlussunnah wal Jamaah dalam mengimani asma sifat? Bingung dia. Asal-asalan. Apalagi kalau kita lontarkan syubhat, bagaimana dengan syubhat Asy'ariyah yang menyatakan demikian-demikian? Bingung lagi. Perkara dasar aja enggak ngerti, tapi udah sibuk a-e-u, tahdir ini, ngomong ini, ngomong itu. Ya, ini saya sudah buktikan bahkan di tempat ini berapa kali saya buktikan. Ya. Di tempat ini nih, di masjid ini saya buktikan langsung. Banyak ikhwah datang ke sini waktu itu, ribut, debat soal kunut lah, soal apa, ribet amat ngomongin perkara ya khilafiyah kayak begitu. Udah ganti materi, saya bilang, ganti materi, sekarang kita saling murojaah aja perkara tauhid. Apa makna Muhammad Rasulullah di usul salasah? Bingung gelagapan, subhanallah. Syahadat dia yang dia ucapin ternyata dia enggak ngerti maknanya apa. Hah? Apa makna Muhammad Rasulullah di usul salasah? Bingung enggak ngerti. Ini talib apa-apa? Hah? Udah ribut ngedebat kita soal qunut subuh lah, itu loh soal itu. Saya bilang perkara ini perkara pilihan masing-masing. Antum mau pros itu, saya mau pros ini, enggak ada masalah. Ribet amat ngurusin itu. Mendingan kita bahas perkara yang kita sepakati. Makna Muhammad Rasulullah di usul salasah apa? Kita murojaah. Saya enggak mau ngetes, murojaah aja. Enggak bisa. Ini talibul fitan begini, bukan talibul ilmi. Ya. Talibul fitan. Ini bukan talibul ilmi. Perkara dasar yang mendasar, yang fundamental, yang krusial, yang mesti diketahui, dia enggak ngerti. Ditanya apa mak syaratmu? La ilaha illallah. Kalau tanya rukun biasanya ikhwan ngerti, ya, an-nafy wal isbat. Kita tanya syaratnya bingung juga, subhanallah. Kita tanya apa makna Islam di usul salasah, bingung juga. Sebutkan 4 kaidah mengenal tauhid, mengenal syirik di Qaidul Arba, apa? Tanpa lihat buku, bingung juga. Enggak tahu, enggak apa, enggak pernah baca atau pernah baca hilang lupa. Nah, kayak begini mau gimana? Mau penuntut ilmu, penuntut apa, ilmu apa yang dituntut? Hah? Yang dasar aja enggak ngerti. Harusnya ini dulu. Ditanya apa 10 pembatal keislaman? Jangan lihat buku. Ayo, enggak usah searching Google lah depan-depan nih. Bingung. 4 kaidah dari Qaidul Arba itu apa? Bingung. Nah, ini penting ya agar dipahami hal ini. Ini banyak orang seperti ini, banyak cincong terkait perkara A, B, C, D, E, F, G, tapi gak ngerti perkara yang mendasar. Nah, ini yang disinggung oleh Syekh Shalih Fauzan. Ya, kata Syekh, walau sa'alta wahidan min ha'ulai an absati mas'alatin ditauhid, ma'ajabaka bijawabin sahih. Seandainya Anda bertanya kepada dia, perkara yang paling sederhana terkait tauhid, dia gak bisa jawab dengan jawaban yang benar. Ini sahih. Ya, subhanallah. Wal faidatu tsaniyatu faidah yang kedua, wahia faidatun azimatun, ini faidah yang sangat agung. Anna man nataqa bi kalimatil kufri an jahlin, siapa yang mengucapkan kalimat kekufuran karena kebodohan, sebagaimana orang sahabat yang baru masuk Islam meminta kepada Nabi SAW dibuatkan zatu alwat, wa huwa la yadri, dalam keadaan dia tidak tahu. Tsumma nubiha, kemudian diberikan peringatan, wa taba, dan dia pun bertobat. Min saatihi, saat itu juga, fa innahu la yakfur, maka dia tidak kafir. Bidalil kisah Bani Israil, berdasarkan dalil kisah Bani Israil ma'a Musa alaihi salatu wasalam. Yang tadi kisahnya minta dibuatkan berhala, wa ba'di sahabati ma'a Nabi sallallahu, dan sebagian sahabat yang baru masuk Islam bersama Nabi sallallahu ketika hendak berangkat ke perang Hunain, mereka baru masuk Islam, mereka minta dibuatkan zatu anwat. Bahwa la yakfuru, mereka tidak kafir bidzalika, dengan perbuatan tersebut. Ya, kenapa? Karena mereka baru masuk Islam, atau karena mereka diberikan peringatan langsung berhenti. Ya, mereka tidak kafir. Lakin bihadaini asyartaini, namun dengan dua syarat. Yang pertama, ayyakuna qala hadzal kalama an jahlin wa lam yata'ammad. Yang pertama, dia mengucapkan kalimat ini karena ketidaktahuan dan dia tidak sengaja. Ya. Asyartu tsani, syarat yang kedua, ayyatuba an saatihi wa yatruka hadza syai'a idza tabayyana lahu annahu kufrun. Dia bertobat saat itu juga dan meninggalkan perbuatan itu jika sudah jelas bagi dia itu adalah kekufuran. Enggak kayak musyrikin zaman sekarang, dikasih tahu malah ngotot, malah ngatain wahabi-wahabi. Ya. Malah ngotot. Nah, ini ngawur ini. Ya, barakallahu fikum. Terus lanjut berikutnya. Siapa? Si Raymond, baca Mon. Bismillahirrahmanirrahim. Sama qala syaikhullah ta'ala, fahada la yaduruhu al-kalam alladhi qalahu wa hada jawabun an subhatihim alladhi sabaqat wa hiya annahum yaquluna inna baniya inna bani Israila lam yakfuru wa ashaba Muhammadin lam yakfuru bihadhil kalimati, naqulu lahum innahum lam yakfuru li annahum qaluha an jahlin wa nabahu wa nubbihu wa nubbihu wa tarakuha wa tarabu ilallahi azza wa jalla amma antum wa tanabbahu fa tunabbahun wa tunabbahuna billayli wa nahari wa tasum wa tasurruna wa tusirrun asarra yusirru wa tusirruna ala duai duai fuhuri wassalihina wa la tusiruna wa la tusiruna wa la tusiruna asma'akum lama yakulu lakum lima yuqalu lakum lima yakulu lama yuqalu lakum lama yuqalu lakum takbiran. Hah? Yang benar Raymond. Takabburan. Takabburan wa inadan. Wal fa'idatu as-salisatu tufidu hadhil kisoti. Ya, kok jadi kisoti kenapa? Hadhil kisota. Lah, kisotu itu badal dari hadihi. Hadihinya itu fa'il dari tufidu. Nah. Terus tufidu hadhil kisotu anna man lam yakfur bil kalimatil kufri idza qalaha jallan fa innahu la yatasahalu ma'ahu wal yudallahu alaihi fil inkari kama dallahu Musa alaihi salamu ala qawmi wa kama dallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ashabihi alladziina qalu hadhihi al maqalata min babir wa tahdhiri li yatinabi dhalika wal hadari minhu. Tayyib. Fa hadha la yaduru al kalamu alladhi qalahu wa hadha jawabun an syubhatihim. Maka ucapan mereka tadi yang mengucapkan ucapan kekufuran tatkala mereka diberikan peringatan, mereka berhenti, mereka bertaubat, ini tidak memberikan mudarat, artinya tidak membuat mereka kafir. Alladzi qalahu yang diucapkan, dan ini adalah sebagai jawaban dari syubhat mereka, syubhat musyrikin. Ya, allati sabaqa yang telah melewat syubhatnya, wa hiya annahum yaqulun, yaitu mereka berkata, inna bani Israila lam yakfuru. Tuh, bani Israil aja minta penyembuhan berhala enggak kafir. Ya, wa ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu bi hadhihi al-kalimati. Tuh lihat sahabat Nabi yang minta tatwan wa tajab enggak kafir dengan ucapan ini. Nah, qulu lahum, maka kita katakan pada mereka, innahum lam yaqulu li annahum qaluha an jahlin wa nubbihu wa taraku wa tabu ila Allah azza wa jalla. Mereka enggak kafir karena mereka mengucapkannya pertama karena kebodohan. Ini diberi udzur. Ya, karena mereka baru masuk Islam. Kemudian wanubihu watarakuha. Mereka diberikan peringatan, langsung mereka meninggalkan perbuatan tersebut, watabu ilallah azza wajalla, dan langsung bertobat. Lihat para sahabat yang minta zatu anwat, enggak ngotot, tapi Rasul enggak ada. Ketika Rasul bilang Allahu Akbar, ya, ini sunan, ini adalah jalannya Bani Israel. Kalian mengikuti Bani Israel, macam mereka langsung diam, taubat, berhenti, enggak jadi. Mereka enggak ngotot, tapi Rasul kan baik, tapi kan enggak apa-apa, tapi kan akhirnya bikin juga, enggak bisa. Kalau mereka seperti itu, maka mereka kufur, kata Syekh. Ya. Tapi mereka enggak demikian. Ya. Sama ketika kaum Bani Israel minta ija'alana ilahan, buatkanlah wahai Musa untuk kami berhala kamalahum alihah, sebagaimana mereka buka berhala. Nabi Musa menyatakan innakum qaumun tajhalun, kalian orang bodoh, diharik oleh Nabi Musa. Mereka enggak ngotot, tapi Musa, enggak kayak gitu. Mereka langsung berhenti, bertobat saat itu juga. Ya. Wa amma antum, adapun kalian wahai musyrikin milenial, musyrikin jalan lokal zaman sekarang, fatunabbahu nabilaili wan nahar, kalian diingatkan siang malam, jangan berbuat syirik. Wa tusirruna, namun kalian terus menerus ala duail kubur wa salihin, ya, untuk beribadah kepada kuburan orang-orang saleh. Wa tusbuna asma'ku, kalian tidak mau mempergunakan pendengaran kalian. Lamma yuqalu lakum, ya, ketika diingatkan kepada kalian, kenapa takabburan wa inadan, karena kalian takabur, sombong, wa inadan, dan karena memang mau menentang. Wal fa'idatu tsalitsah, faedah ketiga dari kisah ini, Tufidu hadhil kisatu, kisah ini pun memberikan faedah, anna man lam yakfur bi kalimatil kufri idza qalaha jahlan. Itu orang yang tidak kafir dengan sebuah kalimat yang kekufuran yang diucapkan karena itu bodohan, fa innahu la yatasahalu ma'ahu. Namun tidak boleh kita bermudah-mudah dengan dia. Bal yughalladhu 'alaihi. Ya, bahkan kita tetap menggunakan kalimat kencang kepadanya. Menegur kerasnya fil kala fil ingkar, mengingkarinya. Kama qallada Musa 'alaihi salatu wassalam 'ala qaumih. Ya, sebagaimana Nabi Musa alaihi salam menegur keras kaumnya. Wa kama qallada Muhammad sallallahu alaihi wasallam 'ala ashabihi. Sebagaimana Nabi sallallahu pun juga menegur keras para sahabat beliau yang baru masuk Islam yang minta Zatu Anwar. Alladzina qalu hadhil maqalata, yang mereka mengucapkan kalimat ini. Membabi zajri wa tahdhiri. Ya, ini dalam di antara bentuk bab pencegahan ya, dan tahdir peringatan lijtina bidzalika, agar menjauhi perbuatan tersebut, wal hadar minhu, dan mewaspadai perbuatan itu. Ya. Panjang lagi ya. Panjang lagi artinya. Sampai sini dulu ya. Berarti nanti di matan berapa? Walahum syubhatun ukhra yaqulun. Ini ya. Ini besok deh insyaallah. Ya, ada yang mau ditanya? Cepat dulu. Silakan.